Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pada malam hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan antum, kru yang bertugas dan kaum muslimin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, Ustaz, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai apa, Ustaz? Kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita lanjutkan dengan bab kebiasaan bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, dan bagi antum semua dapat bersoal jawab di sesi kedua nanti. Antum dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 0873x04x846, atau bagi antum yang ingin berinteraktif bisa langsung menghubungi nomor 0313710210. Baik, sebelum Ustadz menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat tulis kita untuk mencatat beberapa poin penting yang nantinya akan disampaikan. Dan kepada Ustadz Fadlan Faham Syah, RCMHI Hafidullah Ta'ala, falyatafaddal, mashkuran, ma'juran. Tayyib, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Aliman TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan mengkaji kitab Syarah Syama'ilun Nabi karya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pada pembahasan bab ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab rasa malu atau sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sifat yang ada pada diri Rasulullah, yang Rasulullah berhias dengan sifat tersebut adalah sifat malu. Wal haya'u khoslatun 'azimatun. Sifat atau rasa malu itu adalah khoslatun 'azimah. Perangai yang luhur, yang agung, sifat yang mulia. Wa huwa min syu'abil iman. Sifat malu itu merupakan cabang keimanan. Wa huwa khairun kulluhu, dan rasa malu atau sifat malu itu baik seluruhnya. Ini ucapan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Li'annahu yab'athu 'ala fi'lil jamil min at-ta'ati wal mu'amalati wal adab. Karena sifat malu itulah menjadi motivasi seseorang untuk berbuat kebaikan. Karena malu kalau berbuat jelek itu. Nah, akan muncul dari sifat malu itu perbuatan-perbuatan yang bagus berupa ketaatan, berupa muamalat yang baik, akhlak yang baik. Wajtinabul qabih minal munkarat wal ma'asi wasayyi'il akhlak. Dan sifat malu atau rasa malu itu menjadikan seseorang menjauhi perlakuan buruk atau menjauhi perilaku buruk, baik berupa maksiat, kemungkaran, akhlak yang buruk. Fahuwa khuluqun yub'atsu au khuluqun yab'atsu 'ala takhalli 'ala tahalli bil fadaili wat takhalli 'anir radaili. Sifat malu atau rasa malu ini menjadi pembangkit seseorang itu berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjadikan seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang hina. Waman nuzi'a minhul haya'u in ghamasa fil athami wal mubiqati. Sifat malu jika ditarik dari seseorang, sifat malu jika tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan dosa, maksiat, dan hal-hal yang membinasakannya. Wasafulat akhlakuhu, orang kalau enggak punya sifat malu, safulat akhlakuhu, rendah budi pekertinya. Wasa'at mu'amalatuhu, dan muamalannya akan buruk. Perilakunya dengan orang lain akan jelek. Wa qabuhat tasarrufatuhu, dan kelakuan perilakunya akan menjadi buruk. Jadi sifat malu itu penting. Maka dari itulah al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Sifat malu itu termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan. Dengan sifat malu itulah seorang hamba akan tercegah dari perbuatan yang hina, yang jelek, yang maksiat. Dan Rasulullah termasuk orang yang paling malu. Rasulullah itu memiliki sifat malu yang tinggi. Mari kita baca bagaimana sifat malu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah bin Ubay Utsbah bin Abi Utsbah yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah satu di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra'i fi hidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dahsyat rasa malunya, lebih tinggi sifat malunya daripada seorang wanita pingitan yang ada di kamarnya atau yang ada di tempatnya, wanita yang dipingit di kamarnya. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Dan jika Rasulullah membenci sesuatu, maka kami mengetahui hal itu dari rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pertama, perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri memberikan perumpamaan kepada kita sifat malu yang ada pada diri Rasulullah. Kata beliau, Rasulullah itu orang yang paling tinggi rasa malunya. Bahkan kata beliau, rasa malu, sifat malu yang dimiliki Rasulullah itu lebih dahsyat, lebih tinggi daripada sifat malu yang dimiliki oleh seorang wanita yang dipingit di kamarnya. Ya, wanita pingitan kan gak boleh kemana-mana di kamarnya, gitu. Itu masih rasa malunya, sifat malunya lebih tinggi Rasulullah. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah itu pribadi yang memiliki rasa malu dan sifat malu yang tinggi. Kemudian yang nomor dua, wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhi. Dahulu jika Rasulullah itu membenci sesuatu, maka kami para sahabat mengetahui itu dari rona wajahnya. Ini Rasulullah senang apa enggak senang kelihatan dari wajahnya. Jadi itu ya, Rasulullah itu memiliki sifat malu. rasa malu atau sifat malu ini sekarang mulai luntur. Bukan luntur, bahkan sifat malu itu sudah mulai punah di kalangan umat ini. Terutama kaum wanitanya. Kaum wanitanya sudah hilang rasa malunya. Sifat malunya sudah hilang. Keluar rumah, tidak pakai jilbab, lenggak-lenggok berjoget di depan TikTok. Rasa malunya hilang. Padahal malu itu salah satu cabang keimanan. Lah, yang menimpa umat ini sekarang itu apa? Dicabutnya rasa malu dari diri mereka. Nek jarene wong Jawa ra duwe isin. Ora duwe isin. Gak duwe isin. Rasa malunya sudah hilang. Ya. Melakukan maksiat itu terang-terangan, gak ada malunya. Melakukan perbuatan hina masih tersenyum di depan publik. Gak ada rasa malunya, mati rasa malunya. Padahal al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Dan sahabat mengatakan, kana nabiyyu ashadda haya'an minal adra' fi hidra. Rasulullah itu lebih pemalu daripada seorang wanita pingitan yang ada di kamarnya. Ini harus kita teladani Rasulullah ini. Termasuk keberadaan sifat malu. Ini penting, sifat malu itu penting. Jadi orang itu gak gampangan ngelakoni maksiat, tidak gampangan ngelakoni perkara-perkara yang menghinakan dirinya. Karena, oh iya saya malu, bagaimana saya mau melakukan itu? Gak mau saya malu. Nah, malu itu penting untuk mengontrol seseorang agar tidak terjerumus pada perbuatan nista dan perbuatan hina. Nah, sekarang hadis yang kedua para jemaah. Qala al-muallif al-imam at-tirmidhi rahimahullah haddathana Mahmud ibn Ghailan qal haddathana Waki'un qal haddathana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi an maulan li Aisyah, dari seorang budak miliknya Aisyah. Maulah miliknya Aisyah. Qala, dia berkata, qalat Aisyatu, Sayyida Aisyah berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata, istrinya Nabi yang bernama Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ma nadhartu ila farji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku tidak melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, wanita yang mulia, berkata, "Ma nadartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat farjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qalat, atau Aisyah berkata, "Ma raaitu farja Rasulillah qat." Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Wa hadisu Aisyah huna hadisul dhaiful isnad, tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi hadis yang mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah ini adalah dhaiful isnad. Hadisnya lemah isnadnya. Kenapa? Lianna maula Aisyah hadza mubham, karena maula Aisyah ini siapa? Mubham. Tidak diketahui siapa dia namanya. Yang mana? Mubham. Tidak jelas. Wa qad sahha anha fi sahih Bukhari, padahal ada hadis lain dalam sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa Aisyah sama Rasulullah pernah mandi bareng. Annaha qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahid. Dulu aku pernah mandi bareng sama Nabi dengan satu wadah, satu bejana aku. Ya, takhtalifu aydina fi. Tangan kami saling berebutan mendahului, ya, mengambil gayung. Nah, ini jadi seperti itu ikhwatul iman. Ini yang bisa diambil dari penjelasan bab seputar rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tentang malu secara umum banyak, ya banyak. Di antaranya ada seorang sahabat Nabi yang mengeluhkan adiknya karena adiknya itu memiliki rasa malu yang tinggi. Pemalu orangnya. Sampai kakaknya datang ke Nabi. Kata Rasulullah, biarkan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang keimanan. Nah, zaman sekarang ini cari wanita yang pemalu itu sulit. Karena semua pada, kata orang Surabaya, podo bedigasan wong sakniki niku. Nah, cari wanita yang anggun, yang malu, tidak mau gampangan menampakkan wajahnya dan gerak tubuhnya di medsos. Anggun, wibawa, memiliki rasa malu yang tinggi, memakai hijab yang syar'i. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal. Wanita yang seperti itu yang mahal. Punya rasa malu yang tinggi. Itu ikhwatul iman, bab seputar malu. Lah, kita ada bab baru nih, kalau cukup bab yang satu tadi, sedikit materinya. Ini ada bab baru, yaitu bab maja'a fi hijamati Rasulillah. Bab kebiasaan bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kebiasaan Nabi itu bekam. Bekam ya, apa sih bekam itu? Ya kita baca ya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah berkata, "Al-hijamatu darbun minal ilajin nafi'." Waqad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran. Bekam adalah salah satu jenis pengobatan yang bermanfaat. Salah satu metode pengobatan yang bermanfaat. Bekam. Waqad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran. Rasulullah sering bekam. Ya, atau waqad fa'alaha an-nabiy miraran. Ya, jadi Rasulullah melakukan itu berulang kali. Enggak hanya sekali Rasulullah bekam, tapi berulang-ulang kali. Wa'atul hajjama ajra, dan Rasulullah memberi upah kepada tukang bekam. Wa arsada ilaiha, dan Rasulullah menganjurkan seseorang, membimbing seseorang untuk mau bekam. Wa akhbaro anna fiha syifaan, dan Rasulullah mengabarkan bahwa dalam metode bekam atau dalam pengobatan bekam di sana itu ada syifa, ada kesembuhan. Takunu bisyaratil jildi bi Musa, yaitu dengan cara menyayat kulit pakai pisau tajam. Au nahwihi syarton wa yasiran, atau yang semisalnya, yaitu dengan sayatan yang sedikit. Dan wasahbid daminhu bil mihjam, dan dikeluarkan darahnya itu dengan alat bekam itu, supaya darah-darah yang kotor itu terbuang. Wahwana, kalau orang Jawa dulu apa pakai apa istilahnya, saya lupa, canduk apa-apa gitu. Pakai itunya kerbau, apa namanya? Tanduknya kerbau. Wahia nau'un minal ilaj wat tadawi, ini salah satu jenis pengobatan. Ya. Faqad ja'a fi sahih, dan telah ada dalam hadis sahih. Hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, perhatikan. Asy-syifa'u fi thalatha. Kesembuhan ada pada tiga hal. Yang pertama, syarbati asalin, minum madu. Yang kedua, wasyartati mihjamin, yaitu dengan apa namanya, bekas sayatan bekam. Ya, sayatan bekam. Biasanya kalau jenengan pernah bekam kan, pakai sayatan pisau atau sayatan apa, silet. Nah, nanti dikeluarkan darah-darahnya yang perlu dikeluarkan, dikeluarkan. Nah, itu. Jadi saya ulangi, asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan ada pada tiga hal. Yang pertama, syarbati asalin. Minum madu. Yang kedua, sayatan bekam, mengeluarkan darah kotor. Wa kayyatin narin, sundutan api. Nah, wa anha ummati anil kay. Tapi yang ketiga ini, berobat dengan sundutan api, ini yang aku larang. Di orang Arab jahiliyah dulu itu besi ditajam, besi lancip atau besi dipanaskan terus disundutkan ke anggota tubuh yang luka. Nah, khusus yang nomor tiga ini dilarang. Adapun nomor satu dan nomor dua, Rasulullah menganjurkan dan Rasulullah melakukan itu. Yaitu syarbati asalin, minum madu, wa syartoti mihjamin, dan sayatan alat bekam. Nah, ini bermanfaat. Wahiyya nafi'atun jiddan wa mufidun lil jismi, wa fiha shifa'un li amradin adidatin qad yusuf ba'duha fi mithli hadha zaman bil amradil musta'siyah. Lakinna Allah ta'ala ja'ala fil hijamati shifa'un. Walakinna Allah ja'ala fis sifai ja'ala fil hijamati shifa'an min tilkal amrad. Shifa'an min tilkal amrad. Bekam ini adalah pengobatan yang bermanfaat untuk tubuh kita dan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Bahkan di zaman ini banyak penyakit yang dinyatakan sulit sembuhnya, Allah beri kesembuhan melalui bekam. Wa fi waqi'in nas syawahid katsir. Dan realitanya banyak syawahid, banyak kesaksian-kesaksian ya yang menunjukkan bahwa bekam ini sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Wa tadawi ma'murun bihi. Dan berobat itu diperintahkan. Wala yatanafa ma'at tawakkul. Dan mencari obat, mencari kesembuhan itu tidak berlawanan dengan tawakal. Karena Rasulullah mengatakan, tadawu ibadallah, fa innallah subhanahu lam yadu' da'an illa wadu'a ma'ahu shifa'an. Illal haram. Kata Rasulullah SAW, berobatlah. Carilah kesembuhan, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan penyakit, kecuali Allah letakkan pula obatnya, penyembuhnya. Illal haram. Kecuali kematian. Mati gak bisa diobati ya. Kecuali tua. Semua orang pasti akan tua. Jadi disuruh berobat. Nah, salah satu jenis pengobatan yang diajarkan Nabi, yang direkomendasikan oleh Nabi adalah bekam. Kita baca ya. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujrin, qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid qala. Su'ila Anas ibn Malik an kasbil hajjami. Anas bin Malik pernah ditanya tentang profesi menjadi pembekam. Bagaimana hukumnya upah yang dihasilkan dari bekam? Atau profesi bekam itu boleh enggak? Maka Anas menjawab. Anas ini orang yang dekat sama Nabi. Kata Anas, ihtajama Rasulullah hajamahu Abu Thaibah. Dulu Rasulullah pernah berbekam. Dan yang membekam Nabi namanya Abu Thaibah. Abu Thaibah ini budak. Fa'amarolahu biso'aini min to'amin. Maka Rasulullah menyuruh Anas untuk memberikan tukang bekam tadi yang bernama Abu Thaibah berupa dua sok makanan. Wa kallama ahlahu fawadha'u anhu min kharaji. Dan Rasulullah berbicara kepada tuannya budak tadi. Abu Thaibah tadi kan budak yang berprofesi sebagai tukang bekam. Budak tapi pinter berbekam. Maka Rasulullah ngomong sama majikannya agar wa fawadau anhu min kharajihi agar majikannya itu meringankan upeti yang harus dibayar oleh budak kepada dirinya. Jadi budak ini punya profesi gitu. Terus kata majikannya, ya apa, enggak apa-apa, terserah ente kalau mau berprofesi, tapi kamu harus bayar upeti kepadaku gitu loh. Maka Rasulullah ngasih omongan kepada majikannya, jangan terlalu diperberat dengan upeti itu ya, seperti itulah kurang lebih. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, perhatikan, inna afdhalama tadawaitum bihi alhijama. Sesungguhnya seutama-utama obat atau pengobatan adalah al-hijamah, bekam. Au inna min amsal dawaikum al-hijam. Sesungguhnya obat yang paling bagus, obat kalian yang paling bagus adalah al-hijamah, bekam. Nah, ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa upah bekam boleh. Karena Nabi pernah berbekam dan Nabi pernah mengupah si tukang bekam. Jadi, enggak apa-apa. Profesi itu enggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi? Riwayat Muslim yang mengatakan kasbul hajjami khobisun. Profesi bekam itu khobis, jelek. Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa berprofesi sebagai bekam itu haram. Tidak, bukan begitu maknanya. Karena seandainya haram, tak mungkin toh Rasulullah itu berbekam dan Rasulullah tidak mungkin ngasih upah. Lalu apa makna hadis yang berbunyi, yang berbunyi profesi bekam itu jelek? Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhullah. Adapun hadis yang mengatakan bahwa upah pembekam itu jelek, enggak bagus. Li'anna kasbahu laisa min jamilil kasbit wa thayyibihi. Itu karena profesi bekam itu tidak profesi yang bagus. Tetapi bukan haram. Dengan dalil ucapan seperti orang mengatakan fasaumu wal basalu syajaratani khabithatan. Ya, seperti bawang putih dan bawang merah ini adalah tumbuhan yang jelek. Lah, kata-kata jelek ini bukan berarti haram. Termasuk Rasulullah mengatakan barang siapa makan bawang putih, bawang merah, jangan pergi ke masjid. Karena malaikat bisa tersakiti dengan baunya. Lah, berarti kan jelek enggak bagus. Bukan berarti haram, gitu lah. Bukan berarti haram, ya. Cuman kalau dibanding dengan profesi lain mungkin lebih bagus profesi lain. Ya, tetapi bukan berarti haram. Dengan dalil Rasulullah pernah berhijamah, Rasulullah pernah berbekam, dan Rasulullah ngasih upah kepada tukang bekamnya. Ini dalil bahwa berprofesi sebagai tukang bekam halal dan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya ya ikhwatal iman. Haddatsana Amr ibn Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa ibn Umar an Abdul A'la an Abi Jamila an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amaroni fa ataitul hajjama ajrahu. Sesungguhnya Rasulullah dahulu pernah berbekam dan Rasulullah menyuruhku agar aku membayar upahnya si pembekam, si tukang bekam. Menunjukkan boleh. Akhrajah Imam Ibnu Majah. Berarti boleh ya. Upah bekam itu tidak haram. Haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani yuqal haddatsana Abdatu an Sufyan ats-Tsauri an Jabirin an Sya'bi an Ibni Abbas qal. Dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini bainal katifaini. Nah, ini ada kata-kata aneh ini. Harus dicari maknanya yang lebih tepat. Perhatikan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berbekam fil akhda'aini wa baina al-katifaini. Rasulullah pernah berbekam di titik akhda'aini dan di titik antara al-katif, di antara dua al-katifaini, di antara dua bahunya. Jadi Rasulullah pernah berbekam di antara dua bahunya. Wa atal hajjama ajrahu, terus Rasulullah memberikan upah kepada tukang bekam. Walau kana haraman lam yu'tihi, sekiranya upah bekam itu haram, tentu Rasulullah tidak memberinya. Tapi di sini Rasulullah memberinya, ini dalil bahwa bekam boleh. Wa qala al muallif rahimahullah haddatsana Harun ibn Ishaq qala haddatsana Abdatu an ibni Abi Laila an Nafi'in an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Umar, annan nabiyya da'a hajjaman fahajamahu. Rasulullah pernah memanggil tukang bekam. Dan tukang bekam itu membekam Rasul. Wa sa'alahu, dan Rasulullah bertanya kepada tukang bekam, kam kharajuka, berapa hargamu? Ya, maksudnya kharaj, yang aku bayar ini berapa? Salah satu asu'in, 3 sok makanan. Fawadu'an huso'an wa'atohu ajrohu. Fa'atohu ajrohu. Maka Rasulullah SAW, kharaj ini upeti artinya ya. Berapa upetimu atau berapa pajakmu? Dia mengatakan 3 sok. Maka Rasulullah SAW meletakkan 1 sok darinya dan memberikan. Jadi Rasulullah itu maksudnya gini, Rasulullah itu ngomong ke majikannya, ini tolong dikurangi upetinya kepada dirimu. Tadi kan saya katakan ya, ini harus dijelaskan secara utuh. Jadi begini, zaman dulu itu ada budak. Budak ini punya majikan. Tapi budaknya ini pinter, punya keterampilan, bisa membekam orang. Kata majikannya, ya enggak apa-apa, ente boleh berbekam cari duit, tapi ente harus bayar upeti kepada aku. Akhirnya budaknya bekam. Budaknya ini tukang bekam, kalau dapat pelanggan-pelanggan, dapat uang, nanti akan disetor sebagian upetinya kepada majikannya. Lah Rasulullah bertanya, kam kharajuka, berapa upetimu yang kamu bayar ke majikanmu? 3 sok. Fawadu'a anhu so'an, kemudian Rasulullah memberi syafaat dan berkata kepada majikannya, tolong jangan tiga sok, terlalu besar, kasihan budak ini. Terus dihapuskan 1 sok oleh Nabi. Artinya Rasulullah memberi syafaat untuk dihilangkan 1 sok, tinggal 2 sok berarti. Setelah itu baru Rasulullah ngasih upahnya khusus upah bekam tersebut. Semoga tidak bingung dan tidak salah mengerti. Jadi saya ulangi ya, zaman dulu itu ada seorang majikan punya budak. Budaknya ini punya keterampilan, bisa bekam orang. Kata majikannya, gak apa-apa kamu berprofesi sebagai tukang bekam. Tapi kamu harus setor kepada aku. Lah setor inilah kharaj namanya. Nah, si tukang bekam yang budak ini membekam Nabi. Kata Nabi, kam kharaj juga, berapa sih upetimu yang harus kamu bayarkan kepada majikanmu? Kata budak ini, 3 sok makanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah beri syafaat, ngomong ke majikannya, jangan sampai 3 sok, kasihan terlalu berat. Dihapuskan 1 sok aja, jadi 2 sok. Akhirnya disetujui, dan setelah itu Rasulullah juga memberi upahnya tadi. Ini berarti betapa sayangnya Rasulullah kepada orang lain, membantu orang lain. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Abdul Quddus, qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abdul Quddus ibn Muhammad al-Attar al-Basri, qala haddatsana Amr ibn Asimin, qala haddatsana Hammam wa Jarir ibn Hazim, qala haddatsana Qatada an Anas ibn Malik, qala dari Anas bin Malik khadimir Rasul, pelayannya Rasul. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di titik al-akhda'aini. Ya. Kemudian wal kahil. Kahil ini apa maksudnya ya? Kahil ini artinya a'la-dhuhr, a'la-dhuhr. Berarti punggung yang bagian atas. Ya, al-kahil ini punggung bagian atas. Ya, saya bacakan ya di sini. Rasulullah pernah berbekam di tempat yaitu al-kahil. Di posisi al-kahil. Kahil adalah a'la-dhuhr, punggung yang atas, punggung bagian atas. Wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Rasulullah berpegang pada titik hada'ain dan al-kahil. Kahil tadi saya terangkan adalah titik terletak di punggung bagian atas. Beliau berpegang pada tanggal 17, 19, dan 21. Jadi Rasulullah kalau berbekam, menurut hadis ini, ya, riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Nabi, Rasulullah itu kalau bekam tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir ya sebelum kita tutup nanti. Qala al muallif al imam at-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala anba'ana Abdurrazzaq an Ma'mar an Qatada an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala dhahril qadam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, pernah berbekam di malal. Titik yang dibekam pada waktu itu adalah bagian belakang kaki. Bagian belakangnya kaki. Dhahr. Mana tadi, mohon maaf. Ihtajama Rasulullah wahwa muhrim. Jadi Rasulullah pernah berihram. Rasulullah pernah berihram. Dan ada di tempat namanya malal. Ala zahril qadam. Yang mana Rasulullah itu, Rasulullah SAW itu bekamnya di punggungnya telapak. Jadi antum kalau lihat telapak kaki itu, ini keli terjemahnya apa ini? Belakang kaki, bukan belakang, belakang dhohr itu ininya kaki. Jadi antum kalau lihat kaki begini kan, ini, orang gak kelihatan ya, begini, dhohrnya itu yang ininya. Ini namanya dhohr. Dhahr al-qadam, bukan bawahnya. Kalau ini batan. Jadi dhahrnya di sini. Rasulullah pernah berbekam di bagian kaki, tapi yang bagian atas ini loh. Coba kita teliti lagi di sini diterangkan min waja'in kana wal hijamatu min anfa. Oh, enggak diterangkan di sini ya. Jadi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dalam kondisi ihram di suatu tempat namanya Malal, Rasulullah pernah berbekam di telapak kakinya yang sebelah atas ini. Nah, itu intinya ya. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa orang ihram boleh berhijamah. Orang ihram boleh melakukan bekam menurut hadis ini ya. Wallahu a'lam. Wa fi hadha dalilun anna al-hijamata la tu'athir 'alal muhrim idza kanat mujarrada sahbin ad-dam. Hadis ini menjelaskan bahwa bekam tidak membatalkan dan tidak mempengaruhi keihraman seseorang. Ada orang ihram boleh bekam menurut hadis ini. Amma idza kana la buta fi min izalati sya'r falahu izalatuhu wal yuzimu fidyatin fidyah. Tetapi kalau sampai dia harus menghilangkan rambut, lah ini baru bayar fidyah. Kalau sampai menghilangkan rambut, kan salah satu hal yang terlarang dalam ihram kan gak boleh mencabut bulu. Nah, kalau ada sampai yang tercabut, bahkan niat mencabut bulu, maka bayar fidyah. Ya, tapi kalau hanya sekedar menarik darah saja, maka ini tidak mempengaruhi keihraman seseorang. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan membahas babu maja'a fi asma'i Rasulillah. Bab seputar nama-nama Rasulullah. Rasulullah punya nama-nama lain. Selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punya nama-nama yang lain. Apa saja nama-namanya Rasulullah? Ya nanti insyaAllah akan kita terangkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsyah LCMHI Hafizallahu Ta'ala. Taib. Baik Ustaz, untuk sesi malam hari ini masih ada tanya jawab Ustaz. Oke, tunggu. Monggo, silakan. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz yang bisa disampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan bekam setiap bulannya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam setiap bulan? Wallahu alam, saya dalam hadis yang kita pelajari ini tidak menemukan ucapan perkataan yang menunjukkan Rasulullah berbekam tiap. Saya enggak mengatakan enggak ada ya, cuman saya enggak tahu apakah ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi itu berbekam setiap bulan, karena tidak diterangkan di kitab ini. Cuman diterangkan tadi saya katakan Rasulullah kalau bekam biasanya tanggal berapa tadi? 17, 19, dan 21. Apakah itu maknanya berarti Rasulullah berbekam tiap bulan? Nah ini perlu dikaji lebih dalam lagi ya. Saya enggak berani mengatakan demikian. Jadi kalau lafaz Rasulullah berbekam setiap bulan itu tidak ada di kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas di situ disebutkan miraron. Miraron artinya Rasulullah sering ya. Saya baca ya di sini. Waqad fa'alahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam miraron. Rasulullah melakukan bekam itu miraron, sering kali. Tapi tidak disebutkan syahron, tiap bulan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di situ menunjukkan Rasulullah sering kali. Apakah per bulan apa tidak? Wallahu a'lam. Saya belum tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi dijelaskan mengenai sifat malu. Dan untuk seorang muslimah, sejauh mana batasan malu tersebut Ustaz? Apakah dengan tampil ataupun menghadiri acara-acara tertentu bersama teman-teman dapat mengakibatkan menipisnya rasa malu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Batasan malu ya syariat Islam itu sendiri. Ya, batasan malu adalah ya syariat Islam itu sendiri. Selama itu diizinkan oleh Islam, lakukan, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Islam, ya jangan dilakukan. Apa tadi kan pertanyaannya, apakah batasan malu itu dengan tidak menghadiri pertemuan dengan teman-teman? Jawabannya kalau pertemuan itu bermaslahat, kalau pertemuan itu tidak ada ikhtilat, kalau pertemuan itu di ruangan khusus sama wanita, ya monggo, enggak ada masalah. Jadi batasan malu ya syariat Islam itu sendiri. Ya, harus menutup aurat. Berbicara perempuan enggak boleh meliuk-liukkan pembicaraannya di depan laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan bapak adiknya, bukan. Lah, maka wanita enggak boleh memerdu-merdukan suaranya di depan wanita, laki-laki asing, enggak boleh. Harus punya rasa malu. Kalau keluar rumah harus memakai hijab, harus punya malu. Ya. Tidak boleh joget-joget di depan media sosial, harus punya malu. Jadi batasannya ya syariat Islam itu sendiri. Selama batasannya kita dibolehkan, ya monggo, sesuai dengan batasannya. Kalau dilarang, ya jangan. Jangan pacaran. Kenapa? Kamu harus punya rasa malu. Karena pacaran dilarang dalam Islam. Jangan berdua-duaan dengan sesama, dengan lawan jenis yang bukan mahram. Harus punya malu. Kenapa? Karena itu dilarang. Jadi apa batasannya malu? Batasannya ya Islam itu sendiri, syariat itu sendiri. Yang dibolehkan silakan, yang tidak dibolehkan berhenti, jangan dikerjakan. Ya. Ustaz, apakah sifat malu itu harus ada sehingga kita enggak usah silaturahim ke rumah paman kita, bibik kita? Jawabannya silaturahim dianjurkan enggak? Dianjurkan. Ya sudah, berarti lakukan. Tapi dengan caranya, dengan cara yang bagus. Menutup aurat. Ya, datang dengan penuh keanggunan wibawa, dengan hijab syar'i. Tetap silaturahim dianjurkan dalam Islam. Ya, datanglah ke pamanmu, datanglah ke pakdemu, datanglah ke rumah saudaramu. Dengan batasan-batasan syariat yang sudah Rasulullah ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Ustaz, di sini nampaknya ada pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika kita meminum air zam-zam, saya menemui adanya doa khusus sebelum meminumnya. Lalu apakah ada doa khusus pula Ustaz ketika kita akan meminum madu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Saya belum tahu ya apakah ada doa khusus untuk minum madu. Saya setahu saya tidak ada ya. Wallahu a'lam. Kalau air zam-zam memang ada riwayat dari Abdul bin Abbas. Tapi kalau madu, wallahu a'lam saya belum tahu. Sehingga dikembalikan ke hukum hukum asal. Hukum asal minum yang baca bismillah. Atau kalau memang minta kesembuhan ya boleh ditambahi Allahumma adzibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'uka shifa'an la yuhadiru saqama. Bismillah. Ya Allah, berikan aku kesembuhan ya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, jadi setahu saya tidak ada doa khusus sehingga dikembalikan ke keumuman doa. Bismillah sebelum makan dan minum. Adapun ditambahi doa-doa khusus minta kesembuhan monggo tidak apa-apa. Allahumma adhib Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, nabimu mengatakan bahwa dalam madu ada kesembuhan, maka aku minum madu ini ya Allah, mengamalkan sunnah nabimu, maka sembuhkanlah penyakitku. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Boleh seperti itu. Ya, termasuk tawasul dengan amal soleh, karena itu kan diajarkan Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Sudah Mas Ge? Cukup sampai di sini para jamaah. Terima kasih banyak atas atensinya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Insyaallah nuwasil liqa'ana wa darsana fil liqa'al akhir. Kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan